Baik pemirsa, kita kembali lagi di Solusi Keluarga Sakinah. Mama dan A. Mama dan A. Ya, sepertinya ibu-ibu memang semuanya sudah curiga, saya akan dua kali ya. Jadi siap-siap gitu ya. Dan saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, peci saya miring nggak sih bu sebenarnya ini bu? Emang otaknya udah yang miring kayaknya nih ya, sehingga selalu merasa miring ya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, iya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Indrionoto dari Majelis Taklim Aliyah Villa Dagoto, Serua Ciputat Tangerang. Ya, suratnya besok ya Bu sampai. Mau nanya ya Ma. Iya. Begini Ma, uangnya sudah ada. Suami belum siap untuk pergi haji dan istrinya berangkat pergi haji sendiri. Apa hukumnya, Ma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridullahu. Segera kamu tunaikan haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Kalau uangnya sudah ada, itu suami istri harus segera berangkat haji. Kenapa? Sekarang duitnya ada. Kalau dibesokin, apa besok masih hidup? Apa tahun besok duitnya masih ada buat berangkat? Jadi kata Nabi, kalau duitnya ada, badan sehat, langsung berangkat. Anda bilang, suami saya nggak berangkat, saya berangkat doang. Boleh, bilang sama suami, saya berangkat duluannya kalau belum siap mah, tidak masalah, boleh. Ya, tapi apa alasan belum siap itu mah kalau uang udah ada? Terus masih bisa bilang belum siap, apakah betul ada orang yang siap sesiap-siapnya untuk berangkat haji gitu, Ma? Banyak. Justru yang belum punya duit aja udah siap banget. Iya kan, Bu? Duitnya belum kelihatan, saya udah siap banget. Tiap ada orang rawatiban, pengen berangkat. Makanya aneh, duitnya ada, sehat, kok belum siap? Apa yang belum siap? Wajib siap lah sebagai umat Islam. Iya. Makanya tak aja lu segera. Iya begitu ya, Ibu Tuti mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Dan iya sama-sama Ibu. Dan sekarang giliran Anda yang di rumah, silakan telepon ke 564-1234 dan 021-565-5676. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan hamba Allah. Di mana Bu? Di Jawa Timur. Jawa Timur, silakan. Ibu. Mau nanya tentang haji. Ya. Jadi gini mah, kalau misalnya saya punya suami. Emang nggak punya? Sekarang punya? Loh kok guyu? Belum. Oh belum, oke. Okay. Saya punya suami. Ya. Suami saya itu insya Allah mau ngajakin saya haji gitu. Tapi orang tua saya belum haji gitu. Makan ada yang bilang orang tua yang harus didahulukan. Enggak. Jadi gimana apa? Haji saya buat orang tua saya dulu atau gimana? Ya. Buat Anda dulu, berangkat dulu. Karena istatoa yang mampu, yang kuasa. Ibu Anda kalau belum punya duit, belum berangkat. Anda dulu berangkat, ada rezeki lagi, berangkatin ibu. Oh gitu. Istatoa ya. Ilaihi sabilan, yang mampu, yang kuasa. Oh gitu. Yang kedua mas, yeah. Apa hukumnya kalau misalnya kita kerjanya di bank? Kerjanya di bank? Oke. Kerjanya di bank, ya. Iya. Gaji yang diterima halal, karena gaji yang ada terima hasil daripada pekerjaan saya. Oh gitu. Boleh. Soalnya ada yang bilang kalau bank itu kan ininya gajinya dari bunga. Ya. Jadi ada yang mengharamkan gitu sebagai ya. Ulama. Ya, kalau bunganya memang haram, tapi gaji dari hasil pekerjaan Anda 100% halal. Iya. Oh, iya. Iya, boleh gitu. Satu lagi, Ma? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Maksimal 2. Dia tadi kelolosan mulu ya. Iya nih. Abel ini ngajak gawang gimana sih? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai sendalnya, Bu. Johar dong. Iya, siapa ini? Ibu Harti. Ibu Harti di mana, Bu? Di Priuk. Priuk ya, silakan yuk. Ini saya punya suami. Bentar Bu Arti. Ya. Pulpen saya jatuh. Kenapa Bu Arti? Ya, assalamualaikum Mama. Aku punya suami tadi mau dipoligami. Mm-hmm.